السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الإيمان أعزكم الله. Di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan qiraah kita dan pembahasan kita pada syarah risalah sittah mawadhi min as-sirah, dan kita masih membahas pelajaran yang ke-6, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan, yang dimana Asy-Syaikh menyebutkan bahwa kisah murtadnya orang-orang yang murtad di dalamnya terdapat pelajaran. Jadi antaranya mereka yang meyakini bahwa adanya Nabi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka dinyatakan kafir secara ijma. Walaupun mereka salat, mereka puasa, mereka haji dan seterusnya, mereka zakat. Kita lanjutkan sekarang perkataan Asy-Syaikh Al-Mu'allif rahimahullahu taala. فَإِذَا عَرَفْتَ مَكَا apabila engkau telah mengetahui أَنَّ الْعُلَمَاءَ أَجْمَعُ bahwa para ulama telah bersepakat, berijma أَنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا وَرَجَعُوا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ para ulama berijma bahwa orang-orang yang mendustakan Rasul SAW dan mereka kembali kepada penyembahan berhala وَشَتَمُوا Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwa kalau dia rasul pastinya tidak mati, itu mereka mencela. Hum mereka ini wa man aqarra dan orang yang menetapkan binubuwati Musailimah dengan kenabiannya Musailimah fi halin wahidatin mereka pada satu keadaan. Para ulama telah berijma, para ulama telah bersepakat bahwa orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kembali kepada penyembahan terhadap berhala, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang menetapkan kenabiannya Musailimah al-Kadzdzab, mereka dalam keadaan yang sama. Ya. Mereka dalam keadaan yang sama, artinya sama-sama kufur. Keluar dari millatil Islam. Ya. Walau thabata 'ala al-Islam kulli, walaupun dia tetap pada Islam seluruhnya. Artinya begini. Jadi mereka yang menetapkan kenabian selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi menetapkan kenabian yang Musailimah, dia sama seperti orang yang mencela Rasul, sama seperti yang kembali menyembah berhala, sama-sama kufur. Walaupun yang meyakini bahwa Musailimah adalah Nabi, itu dia mengamalkan semua jalan Islam, termasuk bertauhid kepada Allah, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tapi tatkala dia meyakini bahwa Musailimah adalah Nabi setelah Nabi SAW, maka dia keadaannya sama dengan yang kembali menyembah berhala. Berkata Syekh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, أي من لم يكفر المشركين siapa orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik فهو مثل من يقر بنبوة مسيلمة الكذاب. Maka dia seperti orang yang menetapkan kenabiannya Musailimah al-Kadzdzab. Walau kana yu'addi al-Islam kullahu, walaupun dia menunaikan Islam seluruhnya. Jadi orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, dia sama seperti orang yang menetapkan kenabiannya Musailimah al-Kadzdzab, sama-sama kafir. Walaupun dia menunaikan Islam seluruhnya. Ya, idza qala, itu tatkala dia berkata, inna Musailimata sadiqun, sesungguhnya Musailimah itu benar. Sara murtad, dan dia murtad keluar an dinil islami, dari agama Islam. Wa hadha bil ijma'i, dan hal ini adalah ijma'. Wa minhum, dan di antara mereka, kata Syekh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, man aqarra bisyahadataini, ada yang menetapkan syahadat, dua kalimat syahadat. Artinya dia tetap bertauhid kepada Allah, meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tetapi dia wasaddaqa Tulaihah, dia membenarkan Tulaihah. Ini juga yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi da'wahun nubuwata, terkait pengakuan dia sebagai nabi. Jadi termasuk orang yang kufur juga adalah orang yang walaupun dia bersyahadat, ya, bertauhid kepada Allah, mengakui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, tetapi dia membenarkan Tulaihah, bahwa Tulaihah adalah nabi, dia mengaku nabi dibenarkan. Ya, termasuk juga dia murtad juga, dia kufur juga. Tulaihatu, berkata Syekh Salih Fauzan hafizahullahu taala, Tulaihatu mimman idda'a an-nubuwwata. Tulaihah adalah Tulaihah adalah termasuk orang yang mengaku sebagai nabi. Wa saddaqahu qaumuhu, dan kaumnya membenarkannya. Wa qatalu as-sahabata ma'ahu, dan memerangi sahabat, kaumnya memerangi sahabat bersama dengan Tulaihah. Thumma inna Allaha, kemudian sungguhnya Allah Subhanahu wa taala manna ala Tulaihata, Allah berikan anugerah kepada Tulaihah. Wa ada, dan dia kembali ilal islami, kembali kepada Islam. Jadi kalau Tulaihah ini kembali kepada Islam. Wa taba ila Allahi azza wa jalla, dan dia bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Wa qutila fi hurubil furs ma'al muslimina, dan dia terbunuh dalam peperangan melawan Persia bersama dengan kaum muslimin. Jadi sama yang membenarkan Tulaihah sebagai nabi, juga dia kufur walaupun dia bertauhid, meyakini kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum, dan di antara mereka juga, man saddaqa al-ansi, itu al-aswad al-ansi, ya, sahiba san'a, yaitu orang san'a Yaman. Ini juga termasuk yang mengaku menjadi nabi palsu. Al-aswad, berkata al-syeikh Salih Fauzan, al-aswad al-ansi fil Yaman, al-aswad al-ansi ini di Yaman. Qatalahu Abdullah ibn Fayruz ad-Dailami fi akhiri hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Aswad Al-Ansi ini dibunuh oleh Abdullah bin Fayruz ad-Dailami di akhir kehidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di akhir-akhir masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah muncul nabi-nabi palsu. Wa amma Musailimatu, adapun Musailimah, فَإِنَّهُ قَاتَلَهُ الصَّحَابَةُ, maka dia diperangi oleh para sahabat, فِي حَرْبِ الْيَمَامَةِ, pada perang Yamamah, بِقِيَادَةِ خَالِدٍ الْوَلِيدِ, Khalid ibn al-Walid, dengan kepemimpinannya Khalid ibn al-Walid, حَتَّى قَتَلُوهُ, sehingga kaum muslimin, para sahabat membunuh Musailimah. Ya, jadi, ini nabi-nabi palsu diantaranya tadi, Al-Aswad al-Ansi, Tulaihah, kemudian Musailimah al-Kadzdzab. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau berkata, wa kullu haula'i, dan mereka semua ini, ajma'al ulama'u, para ulama telah bersepakat, annahum sawa'un, mereka sama saja, sama-sama kufur. Yang membenarkan Tulaihah, yang membenarkan Al-Aswad Al-Ansi, yang membenarkan Musailimah, yang kembali menyembah berhala, ya, yang tidak mengakui kenabiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua sama kufur. Wa minhum, dan di antara mereka juga man kadzdzaban nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi kita sudah katakan, ya, maknanya mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah mengatakan bahwa kalau beliau sallallahu alaihi wasallam nabi, ini saya tidak akan wafat. Wa raja'a ila ibadatil authani, dan kembali menyembah berhala. Ala halin wahidatin, mereka semuanya keadaannya sama. Ya, wa minhum anwa'un ukharu, dan ada macam-macam kekufuran yang lain di antara mereka. Berkata Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala, fal murtadduna anwa'un, orang-orang murtad ini bermacam-macam. Ya. وَمَنْ صَدَّقَ أَحَدًا مِنْهُمْ فَهُوَ كَافِرٌ. Siapa orang yang membenarkan satu orang dari orang-orang murtad ini, maka dia kafir. Jadi membenarkan kemurtadan, dia juga dia kafir. وَإِنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, walaupun dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadai dengan hak, melainkan hanya Allah. فَلَا تَنْفَعُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, tidak bermanfaat baginya لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِمُجَرَّدِ النُّطْقِ, dengan hanya sekedar mengucapkan saja. Wa ashaddu kufran min haula, dan lebih kufur lagi dari mereka adalah man yaqulu la ilaha illallah, yang mengucapkan la ilaha illallah thumma ya'budul awliya'a was-salihin, kemudian mereka menyembah orang-orang wali-wali dan orang-orang saleh. Ya, mengucapkan la ilaha illallah tapi dia berbuat kesyirikan, menyembah kubur orang-orang saleh dan seterusnya. Lalu berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, akhiruhum, yang terakhir dari mereka, dari apa, dari nabi-nabi palsu itu adalah al-fujaatus sulami, al-fujaatus sulami. Ya, lama wafada ala Abi Bakr, yang ketika dia datang kepada sahabat Abu Bakar, wa dzakara, dan dia menyebutkan, wa dzakara lahu, dan dia menyebutkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, annahu yuridu qital al-murtaddin, bahwa dia ingin memerangi orang-orang murtad, al-fujaa as-sulami. Wa talaba min Abi Bakr, dan meminta kepada sahabat Abu Bakar wa talaba min Abi Bakr, dan meminta dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ayyumiddahu, agar supaya apa, menolongnya, membantunya. Fa'atahu silahan, maka al-fujaa sulami pun diberi senjata. Warawahila, dan ya unta-untalah, kendaraan-kendaraan. Tetapi apa yang terjadi? Fasta'arada. Al-fujaa sulami ini, fasta'arada sulamiyul muslima wal kafira. Yang ada malah justru al-fujaa sulami ini malah menyerang kaum muslimin dan juga orang kafir. Ya'khudhu amwalahum, mengambil harta mereka. Fajahaza Abu Bakrin, maka jadi sudah katanya dia memerangi orang-orang murtad, lalu dibantu oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, diberikan persenjataan, unta, kendaraan dan seterusnya. Ternyata malah menyerang kaum muslimin juga, orang kafir diserang, kaum muslimin juga diserang dan mengambil harta mereka. Fajahaza Abu Bakrin jaisan liqitalihi, maka sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menyiapkan pasukan untuk memerangi al-fujaa as-sulami ini. فَلَمَّا أَحَسَّ بِالْجَيْسِ قَالَ لِأَمِيرِهِمْ, ketika Al-Fujaa Sulami menyadari adanya pasukan yang hendak mendatanginya, menyerangnya, قَالَ لِأَمِيرِهِمْ, maka berkata Al-Fujaa Sulami kepada amir pasukan yang dikirim oleh sahabat Abu Bakar untuk menyerang mereka, أَنْتَ, apa kata Al-Fujaa Sulami, أَنْتَ أَمِيرُ أَبِي بَكْرٍ وَأَنَا أَمِيرُهُ, aku adalah amir sahabat Abu, engkau adalah amirnya sahabat Abu Bakar, ya, komandan yang ditunjuk. Wa ana amiruhu, aku juga adalah komandan yang ditunjuk oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. falam akfur, dan saya tidak kufur. Faqala, maka berkata, ini pimpinan perang yang diutus oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kepada Fujah As-Sulami yang tadi berkata, kamu pemimpin, saya juga pemimpin yang ditunjuk oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Saya kan enggak kufur. Faqala in kunta sadiqan fa alqis silah. Kalau memang engkau betul, maka letakkan senjata. Menyerahlah. Fa alqahu. Maka kemudian akhirnya Al-Fujah As-Sulami pun meletakkan senjata, menyerah. Faba'atha bihi ila Abi Bakrin. Maka kemudian dibawalah Al-Fujah As-Sulami ini kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa'amara bi tahriqihi bin-nari wa huwa hayy. Lalu kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintahkan untuk dibakar dengan api hidup-hidup Fujah As-Sulami ini. Ya tentu perbuatan ini tidak secara syar'i tidak dibenarkan ya, tapi ini hukuman buat orang yang tadi dia telah berbuat kerusakan, membunuh kaum muslimin, mengambil harta mereka dan seterusnya. Fa idza kana hadza hukmu sahabati, apabila seperti inilah hukumnya para sahabat itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fi hadza rajuli, terkait orang ini Fujah As-Sulami, ma iqrarihi, padahal dia tetap meyakini dan menetapkan bi arkanil islamil khamsati, lima rukun Islam. Dia tetap dihukum karena tadi dia membunuh kaum muslimin, mengambil harta mereka. Fama dhannuka biman lam yuqirru minal Islam? Maka apa perkiraanmu, perasaan kamu terhadap orang yang tidak menetapkan Islam bi kalimatin wahidatin, walaupun satu kalimat saja? Jadi artinya dia tidak mengamalkan Islam kecuali illa ayyakula la ilaha illallah, kecuali hanya mengucapkan la ilaha illallah. Seperti di awal pembahasan Asy-Syaikh menyebutkan ada orang-orang Badui yang mereka tidak mengamalkan agama Islam, enggak tahu Islam, enggak mengamalkan Islam, tidak meyakini Islam, tapi hanya mengucapkan la ilaha illallah saja. Ya. Bi lisanihi, dia ucapkan la ilaha illallah dengan lisannya. Ma'a tashrihihi bi takdzibi ma'naha, sedangkan dia terang-terangan mendustakan maknanya. Nah, tadi seperti Syekh Shalih Fauzan katakan, dia ucapin la ilaha illallah tapi perbuatannya terang-terangan mendustakan makna yang terkandung dalam la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi beribadahnya kepada kubur orang salih, kepada wali dan seterusnya. Ini perbuatannya menjelaskan bahwa dia mengingkari makna la ilaha illallah. Dia mengucap la ilaha illallah, dia sembelih kerbau, kepalanya dibuang ke laut, persembahan untuk penunggu laut. Di perbuatannya ini mengingkari makna la ilaha illallah walaupun dia mengucapkan dengan lisannya. Wa tasrihihi bil bara'ati min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dia terang-terangan juga berlepas diri dari agamanya, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat sebagian orang hari ini. Itu ke Arab-Araban, itu agama hanya untuk orang Arab. Ini dia menyatakan bahwa dia berlepas diri dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min kitabillahi taala, dan berlepas diri dari kitabullah taala, dari Al-Qur'an, dengan mengatakan bahwa Al-Qur'an itu udah enggak sesuai dengan zaman ini. Al-Qur'an udah enggak sesuai dengan masa sekarang ini. La ilaha illallah. Wa yaquluna, dan mereka berkata, hadza dinul hadari, ini adalah agama peradaban, agama kemajuan, modern. Wa dinuna dinu abaina, dan agama kita adalah agama bapak kita. Islam kita adalah Islam Indonesia. Islam yang ramah. Apa maksudnya ini? Apa maknanya? Apa Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak ramah? Ya, kalau Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sangat ramah dan sangat rahmah, ya enggak perlu lagi dengan nama Islam Nusantara. Enggak perlu lagi. Khalas, selesai sudah. Islam Rasulullah SAW. ثم يفتون هؤلاء المرادة الجهال, kemudian ini orang-orang yang membangkang lagi bodoh, mereka berfatwa anna haula'i muslimuna, bahwa orang-orang ini muslim hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan tadi perkataannya, perbuatannya membatalkan makna la ilaha illallah, mendustakan makna la ilaha illallah. Lalu kemudian difatwakan bahwa mereka adalah muslim. Walau sarrahu bidzalika, walaupun mereka telah terang-terangan dengan itu semuanya, bidzalika kulli, dengan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislaman, kok masih aja mereka disebut Islam? hanya karena mengucapkan la ilaha illallah. Idh qalu la ilaha illallah. Idha qalu la ilaha illallah. Tatkala mereka telah mengucapkan la ilaha illallah. Aneh. Berbuat kesyirikan dengan berbagai macam kesyirikan, masih aja disebut Islam karena mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini aneh. Perbuatannya, perkataannya sudah bertentangan dengan syariat, kekufuran, kesyirikan. Kok masih aja disebut Islam karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Syekh? Subhanaka hadza buhtanun adzim. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang besar. Gimana? Allahu Akbar. Alladzina yaqulun, kata Syekh Shalih Fauzan, orang-orang yang mengatakan innal islam dinul hadari. Ya, Islam itu kan agama belakangan lah, atau apa? Agama peradaban. Amma nahnu fa'ala dini abaina, kita ngikutin agama bapak kita aja. Ma nahnu ala dinil hadar, kita enggak ngikutin agama yang baru datang lah, istilahnya mungkin begitu ya. Atau kayak bahasa sekarang ya, kita enggak ngikutin Islam yang baru-barulah, kita Islam yang dari dulu aja lah, orang tua kita aja dari dulu ya. Nauzubillah. Ini orang bisa kufur, ini orang mengatakan begini. Mengapa begitu? Dia secara tidak langsung dia mendustakan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berkata seperti ini, bahaya. Disuruh bertobat tidak mau, nauzubillah. Wa yaqulu ulama'ud dhalali, dan para ulama-ulama kesesatan mereka berkata haula'i muslimun, mereka tetap muslim. La ilaha illallah. Li'annahum yaquluna la ilaha illallah, karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, jadi mereka masih muslim. Lihat. Kok bisa? Ya. Wama ahsana ma qalahu wahidun minal bawadi. Jadi, wahum, kita lanjutkan dulu yang penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Wahum yatabarra'un. Bagaimana mereka masih disebut Islam, sedangkan wahum yatabarra'una, mereka berlepas diri min dini Muhammadin. Ini dari agama Nabi Muhammad. Wa yaquluna hadha dinul hadar. Ini mah agama belakangan ini. Ya. Kami mah ngikutin Islam kami yang dulu aja. Gitulah istilahnya orang sekarang, begitu bahasanya. Kami enggak mau lah ngikutin Islam-Islam yang sekarang itulah, kita ngikutin Islam yang dulu aja lah, yang dibawa oleh bapak kita. Mereka berlepas diri dari dinu Muhammad. Ya. Mereka berlepas diri dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kalau umpamanya kemudian mengikuti Nabi Muhammad itu enggak boleh, terus kita ngikutin siapa? Janganlah Anda ngikut-ngikutin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad naik unta, Anda naik unta. Ini juga enggak faham tentang makna mengikuti Nabi Muhammad ini. Haula ad-dullal, kata Syekh. Allah musta'an. Ini sekarang kita dapatin. Sampai ada yang mengatakan, kita enggak bisa kalau ngikutin Nabi Muhammad. Kita kan enggak ketemu Nabi Muhammad. Loh. Loh, ini sama saja pendustaan terhadap agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak ayat atau bahkan hadis juga akan enggak berlaku, karena yang ngikutin Nabi hanya bagi yang melihat Nabi saja. Yang enggak melihat berarti enggak berlaku itu semuanya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan kalau kalian mencintai Allah maka ikuti aku. Surah Taubah ayat 31. Enggak bisa berlaku karena apa? Itu bagi orang yang lihat Rasul aja. Allah musta'an, nasallallahu alaihi wa sallam. Itu pembatalan terhadap agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai Asy-Syaikh katakan, "Wa ma ahsana ma qalahu wahidun minal bawadi." Alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh salah seorang Badui. "Lamma qadima alaina," tatkala dia datang kepada kami, "wa sami'a syai'an minal islami," dan dia mendengarkan ya daras pelajaran dari Nabi dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, dia dengar Islam. Ada orang Badui datang ikut duduk di majelisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia dengarkan pelajaran dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Qala, berkata orang Badui ini, "Ashhadu annana kufar." Kami bersaksi bahwa sebelum ini kami adalah kafir. Ya'ni huwa wa jami' al-bawadi. Ya'ni huwa wa jami' al-bawadi. Dia dan seluruh orang-orang Badui kafir. Ya. Setelah dengar pelajaran dari Syekh, berarti kami ini kafir masih. Wa ashhadu anna al-mutawwa'a alladhi yusammina ahli al-islam annahu kafir. Dan aku bersaksi bahwa seorang yang mutawwa itu ya seorang alim lah, atau orang yang dianggap berilmu, yang menyebut kami adalah orang Islam, berarti dia kafir juga. Artinya apa? Ini orang-orang Badui hanya mengucapkan la ilaha illallah, tidak menunaikan konsekuensinya, bahkan dia kufur, dia ingkar terhadap kebangkitan, dan seterusnya. Ada orang berilmu mengatakan bahwa dia sudah Islam karena dengan mengucapkan la ilaha illallah saja. Setelah dia mendengar pelajaran dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, dia pun berkata, kami bersaksi kami ini masih kafir, dan orang yang menyebut kami ini sudah Islam, dia juga kafir. Karena dia tidak mengingkari kekafiran. Allahu Akbar. Ya tentunya akhirnya kemudian orang Badui ini pun rujuk. Ya. Berkata Syekh Salih Fauzan, hadza Arabiyun, ini orang Arab Badui, ja'a li darsi Syekh, dia datang mengikuti pelajaran dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Walamma arafa al-Islam, ketika dia mengetahui Islam ma'rifatan sahihatan, dengan pengetahuan yang benar, syahida ala nafsi, dia bersaksi bagi, pada dirinya sendiri, qabla an ya'rifa al-Islam, sebelum dia mengetahui Islam seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa ala jama'ati, dan jamaahnya dia, orang-orang Badui yang lain, annahum kufarun, bahwa mereka sebenarnya masih kafir. Oke, tadi kan hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak menunaikan apa yang menjadi konsekuensi-konsekuensinya. Wa syahida anna al-mutawwa'a ya'ni al-'alim alladhi yaqulu innakum muslimun annahu kafirun. Dan dia bersaksi bahwa orang yang dianggap berilmu, mutawwa' ya'ni al-'alima, yaitu orang yang dianggap berilmu, alladhi yaqulu, yang berkata, innakum muslimuna, bahwa kalian adalah muslim, dia bersaksi annahu kafirun, bahwa dia kafir juga. Li'annahu hakama liha'ula'il kufari bil-islami, karena dia menghukumi orang-orang kafir itu dengan keislaman. Wa ma aktsara ashbahahu, dan alangkah banyaknya orang yang semisal ini, yang seperti ini. Nah, di sini pelajarannya diantaranya ya ikhwah, bahwa ya kalimat tauhid la ilaha illallah ada konsekuensi-konsekuensinya. Yang kalau konsekuensi-konsekuensinya enggak ditunaikan, termasuk berlepas diri dari kesyirikan dan seterusnya, mengkafirkan orang yang memang semestinya dia dikafirkan, kita tidak tunaikan konsekuensinya, justru malah kita sendiri yang bisa menjadi kafir. Tamma walhamdulillah rabbil alamin, telah sempurna ini pembahasan tentang 6 pelajaran dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah rabbul alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, dan semoga salawat salam Allah terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya. Kata Syekh Salih Fauzan, ghafarallahu lahu wa jazahullahu anil islam wal muslimina khairal jazaa. Semoga Allah mengampuni Syekh Muhammad Abdul Wahab, memberikan balasan kepadanya dengan sebaik-baiknya balasan, ya, memberikan balasan karena terkait bagaimana dia memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Laqad bayyana wa waddaha rahimahullah. Sungguh Asy-Syaikh telah memberikan penjelasan yang jelas rahimahullah. Naam ikhwatal iman, a'azzakumullah, maka selesailah pembahasan atau penjelasan dari risalah sittatu mawadhi' min as-sirah. Ya, sudah selesai, dan ini ada beberapa pertanyaan diajukan kepada Syekh Salih Fauzan, dan ini kita tetap membaca karena ini faedahnya sangat besar sekali. Semoga kita bisa mengambil manfaat faedah yang lebih besar lagi dari pertanyaan dan jawabannya Syekh. Mari sama-sama kita perhatikan dan kita simak. Al-as'ilatu, pertanyaan-pertanyaan. Su'alun, pertanyaan yang pertama. Fadilatul Syekh, ma hiya al-umur allati yanbaghi ay yurakkiz 'alayha talibul 'ilmi hal yabda'u bi kutubil 'aqidati. Wahai fadilatul Syekh, apakah hal-hal yang para penuntut ilmu harus berkonsentrasi, fokus pada hal tersebut? Apakah memulai dengan kitab-kitab akidah? Al-jawab, Asy-Syaikh menjawab, al-jawab, yabda'u bil ashali fal ashal. Yang mulai dari yang paling mudah dan yang paling mudah. Ya, kitab akidah mulai dari yang paling mudah, yang paling mudah. Yabda'u bil mukhtasarati, mulai dari yang ringkas-ringkas. Wa yaqra'uha 'alal masyayikhi, membaca kitab-kitab tersebut pada para masyayikh, pada guru. Tsumma yataraqqa ila al-kutubi allati hiya awsa'u minha, lalu kemudian meningkat pada kitab-kitab yang lebih luas. Wa hakadha, dan seterusnya. La yadhhabu lil kutubil mutawwalati min awwal al amri, jangan masuk pada kitab-kitab yang panjang lebar pada permulaan. Wa inna ma yataraqqa ilaiha syai'an fa syai'an, ya hendaknya dia bertahap sedikit demi sedikit, ya yatadarraju ilaiha syai'an fa syai'an, bertahap. Ya, kita mulai ini dari risalah-risalah Syekh Muhammad Abdul Wahab dengan penjelasannya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Semoga kita termasuk yang disarankan oleh Syekh, yaitu bertahap sedikit demi sedikit. Lalu kemudian yang kedua, soalun, pertanyaan selanjutnya yang kedua, ma ra'yukum fi qawli man qala inna man ata bi syirki wal kufri la yukaffaru illa ba'da ma'rifati bi amri bil amri kullihi. Masyaallah, ini pertanyaan penting. Bagaimana pandangan Anda, wahai Syekh, terkait orang yang berkata bahwa siapa orang yang berbuat kesyirikan dan kekufuran tidak boleh dikafirkan kecuali setelah dia mengetahui segalanya, bahwa itu kekufuran, ya, bahwa kalau dia mengerjakan kekufuran maka akan begini, begini, begini. Dia harus tahu dulu semua konsekuensi-konsekuensinya dulu, baru dia dikafirkan. Walaupun dia berbuat syirik besar, walaupun dia berbuat kufur besar, tidak bisa dikafirkan kecuali setelah dia mengetahui segala konsekuensinya. Benar atau enggak hal ini, ya Syekh? Al-jawabu, jawabannya Syekh, idza kana mithluhu yajhalu, apabila orang yang seperti ini adalah orang yang bodoh. Bodohnya bagaimana? Li'annahu fi baladin muqati'in, dia ada di negeri yang terputus dari dakwah. Ma balaghahu syai'un, tidak sampai padanya sesuatu apapun. Fa innahu yu'dharu, ya yang seperti ini diuzur. Perhatikan kata saya, yang seperti ini diuzur. Tinggal di negeri yang dakwah enggak sampai pada dia, maka dia diuzur. Amma idza kana fi biladil muslimina, adapun dia di negeri-negeri kaum muslimin. Wa yasma'ul qur'ana, dia pun mendengarkan Al-Qur'an. Wa yasma'ul ahaditha, dia pun mendengar hadis. Wa yasma'u kalama ahli al-ilmi, dia pun mendengar perkataan dan penjelasan para ulama. Perhatikan ujung jawaban dari Asy-Syaikh, fa hadza la yu'dzaru bil jahli, yang seperti ini tidak diuzur ketidaktahuan. Tinggal di negeri kaum muslimin, dibacakan ayat Al-Qur'an dan dijelaskan oleh para ulama, dibacakan hadis dan dijelaskan hadis oleh para ulama, lalu dia berbuat kekufuran yang besar, syirik besar, maka yang seperti ini kata Syekh, la yu'dharu bil jahli, tidak diuzur dengan kebodohan. Li'annahu qamat alaihi al-hujjah, dia sudah tegak hujjah padanya. Dia menuntut ilmu ada, bisa. Dia mau bertanya, bisa. Tapi dia tidak melakukannya. Beda tadi dengan mereka yang tinggalnya di pedalaman, dia nggak tahu apa-apa, nggak dengar apa-apa. Kata Syekh, itu diuzur. Ya, yang seperti itu diuzur. Jadi ini bukan berarti menolak uzur bil jahal sama sekali, tidak, tapi ada perincian. Ya, ada perinciannya. Dia enggak, bagaimana mau diuzur kalau seandainya dia tinggal di negeri kaum muslimin, dengar ada kajian, ada dakwah tauhid, tapi dia enggak mau datang, dia enggak mau menuntut ilmu, bahkan kemudian dia apa? Menolak, ya. Gimana diuzur? Masyaallah. Ini jawaban insyaallah jelas dari Asy-Syaikh. Selanjutnya soalun, pertanyaan, ma hukmu safari ila biladin islamiyatin la yu'maru fiha bil ma'ruf wa la yunha 'anil munkari wa tuba'u fiha al khumur. Apa hukum melakukan perjalanan ke negeri-negeri Islam tapi tidak ditunaikan di negeri tersebut amar ma'ruf nahi munkar, lalu kemudian dijual juga khamar pada negeri tersebut. Jadi negeri Islam tapi enggak ada amar ma'ruf nahi munkar, lalu kemudian khamar pun dijual bebas, wal aghani, dan juga banyak apa lagu-lagu, wa fiha tabarruju wal ikhtilatu, dan di negeri tersebut ada apa tabarruj, wanita buka aurat, campur baur laki-laki dan perempuan, bigharadin nuzhati wasiyahati, pergi ke negeri tersebut dengan tujuan tamasya, layak jalan-jalan. Al-jawabu, jawabannya, al-baladu ghairul multazim, negeri yang tidak komitmen mengamalkan ajaran Islam, dia negeri Islam, artinya kaum muslimin banyak di sana tapi tidak komitmen berpegang pada ajaran Islam, wallati fiha al-fawahishu, dan negeri yang di sana terdapat perbuatan-perbuatan yang keji, wasyururu, dan keburukan-keburukan alaniyatan, terang-terangan, la yajuzu lil insani ayyusafira ilaiha, enggak boleh bagi seseorang safar ke sana. Iya. Li'annahu yata'atharu, karena dia akan apa, terpengaruh, bima fiha minasyarri, dengan keburukan-keburukan yang ada pada negeri tersebut, wa yusibuhu ma asaba ahlaha, dan dia akan mengalami apa yang dialami oleh penduduknya. Jadi Syekh katakan negeri Islam, tapi di sana banyak maksiat, dia sebaiknya enggak, kalau kecuali enggak, kecuali ada keperluan yang sangat mendesak. Begitu ya. Ya kalau enggak ada, yang enggak usah. Apalagi tadi kan pertanyaannya niatnya jalan-jalan. Enggak usah kalau begitu. Naam, soalun, pertanyaan selanjutnya, hal yajuzu riwayatul hadithi dha'ifi ma'adami bayani halihi li'anna an-nasa la yafhamun. Bolehkah meriwayatkan hadis yang lemah dengan tidak memberikan penjelasan akan kelemahannya? Karena orang banyak yang enggak paham atau banyak yang tidak mengerti. Al-jawabu, jawabannya, al-hadisu dha'ifu dhakarul ulama'u lahu dhawabit. Ya, hadis dha'if, para ulama menyebutkan ada aturan-aturannya. Yang pertama, awalan, yang pertama, alla yunsaba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tariqil jazm. Tidak boleh hadis tersebut dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara jazm. Jazm itu dengan redaksi qala. Ya. Nabi bersabda, atau rawa, ya. Ini meriwayatkan dengan jazm, namanya sighat jazm. Innama yuqalu, ya, boleh dikatakan yurwa an Rasulullah, ini namanya sighat tamrid. Ruwiya atau yurwa, diriwayatkan. Warada an Rasulillah kadza, telah datang dari Rasul begini. Wala yuqalu, dan tidak dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, karena ini sighat al-jazm yang qala Rasulullah. Yang kedua, alla yubna alaihi hukmun mustaqil. Tidak dibangun hukum tersendiri atas hadis dhaif itu. Kenapa? Wa innamal ahkamu tubna ala al-adillati as-sahihati. Hukum-hukum dibangun hanya pada dalil yang sahih saja. Fala yubna alaihi hukmun mustaqilun, maka tidak dibangun pada hadis yang dhaif hukum yang menyendiri, min tahlilin atau tahrimin, berupa penghalalan atau pengharaman. Kaidah yang ketiga, jadi yang pertama, tidak boleh dinisbatkan kepada Rasul dengan sighat jazm. Yang kedua, tidak boleh didatangkan hukum tersendiri, baik halal haram terkait hadis dhaif ini, tidak boleh dijadikan dasarnya. Dan yang ketiga, ayyakuna dhikruhu bimajalil wa'zi wa tadhkiri faqat. Menyebutkannya hanya pada area memberikan nasihat dan peringatan saja. Ya, yuzkaru ala sabilil wa'zi wa tadhkiri faqat, disebutkan ya dengan bentuk memberikan nasihat saja. Ya, tapi kalau dijelaskan kelemahannya, maka ini jauh lebih utama, kan orang kadang enggak tahu kalau enggak dijelaskan, apalagi itu di surah Tamrid itu enggak ngerti mereka. Kecuali dijelaskan ini hadisnya lemah. Kalau para ulama dulu ketika dengan surah Tamrid ngerti. Sekarang orang ketika disebutkan ruwiya enggak ngerti kalau itu dhaif. Ya, karena al-wa'dha wa at-tadhkira matlubani, karena memberikan nasihat juga itu sesuatu yang sangat diperintahkan, dianjurkan. Ya, tapi tadi tetap kalau dijelaskan kelemahannya, maka itu jauh lebih utama, sehingga orang tidak lagi berhujjah nanti dengan hadis tersebut. Naam. Wa syartun rabi'un aydan, ini syarat yang keempat, makanya dia ada syarat yang keempat, boleh disebutkan dalam nasihat. Syarat yang keempat adalah wa huwa alla yakuna dha'ifan shadidad dha'fi, tidak boleh terlampau lemah sekali, ya hasan li ghairihi lah. Ya, kalau hasan li ghairihi, para ulama masih masukkan ke dalam hadis makbul, sehingga enggak perlu dijelaskan, enggak apa-apa. Artinya lemahnya, kalau tahu dia lemah, tidak sampai sangat berat, apalagi sampai tingkatan maudhu, ya palsu dan seterusnya. Nah, tapi yang jelas dijelaskan kelemahannya, maka itu jauh lebih utama. Soalun, pertanyaan selanjutnya, hal hunaka hijratun fi asrina hadha, apakah masih ada hijrah di zaman kita ini? Wa idza kana fala budda min maskanin wa makal wa makal wa ma'kalin wa la yumkinu an yahsula hadha. Kalau memang harus tetap ada hijrah, maka harus ada tempat tinggal, makanan, dan tidak mungkin hal ini bisa dihasilkan. Jawabannya, al-jawabu al-hijratu baqiyatun. Hijrah tetap berlaku. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqatul hijratu hatta tanqati'at taubatu. Tidak akan terputus hijrah sampai terputusnya taubat, wa la tanqati'ut taubatu hatta takhruja asy-syamsu min maghribiha, dan tidak akan terputus taubat sampai matahari terbit dari barat. Al-hijratu baqiyatun. Hijrah tetap. Tetap ada hijrah. Ya. Tetap berlaku hijrah. Fa'idha kana la yuqimu dinahu fi makanin. Apabila dia tidak bisa menunaikan agamanya di satu tempat, fa'innahu yadhhabu ila al-makani alladhi yatamakkanu fihi min iqamati dinihi ma'al muslimina. Kalau dia tidak bisa menunaikan agamanya di satu tempat, maka dia pergi ke tempat lain yang dia bisa menunaikan agamanya bersama dengan kaum muslimin. Wa idza quddira annahu ma yaqdiru ala annahu yadhhabu li biladil muslimin, dan apabila seandainya dia tidak mampu pergi ke negeri kaum muslimin, yadhhabu ila al biladil lati yatamakkanu fiha min iqamati dinihi, maka dia pergi ke negeri lain yang dia bisa menunaikan agamanya, walau kana al balad baladu balada kufrin, walaupun itu negeri kafir. Jadi dia nggak bisa menunaikan agamanya di satu negeri, dia cari negeri Islam nggak ada, maka dia boleh ke negeri kafir tapi yang mengizinkan dia menunaikan agamanya. Li'anna ba'dhu syarri ahwanu min ba'dhin, karena sebagian keburukan lebih ringan dibandingkan sebagian yang lain. Was-sahabatu, dan para sahabat, hajaru ila al-habasyati wa hum nasara. Para sahabat hijrah ke Habasyah padahal penduduknya negeri Habasyah Nasara. Kenapa? Li'annahum yaqdiruna ala iqamati dinihim hunaka. Karena para sahabat bisa menunaikan agama mereka di Habasyah. Wa yaslamuna min adal musyrikin, dan mereka bisa selamat dari perilaku buruknya orang-orang musyrik. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah jalla wa ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wa idza kana هناك بلاد فيها أقلية إسلامية أو مسلمون كثيرون فإنه يذهب. Jadi apabila dia dapati ada satu negeri yang muslim ya, atau muslimnya banyak, فإنه يذهب, maka dia pergi ke negeri tersebut, ويصير معهم, dan bersama dengan mereka. Jadi artinya di negeri kafir itu ada kaum muslimin ya, aqaliyah Islamiyah, artinya ada komunitas, walaupun komunitas itu minoritas ya, atau bahkan banyak orang Islamnya di sana, walaupun secara keseluruhan dengan jumlah penduduknya itu kaum muslimin minoritas. Nah, walaupun itu negeri kafir, itu berarti tanda bahwa mereka diperkenankan untuk menunaikan agama Islam di negeri tersebut. Walau kanu fi biladi kufarin, walaupun di negeri kafir. Tapi ada komunitas muslim di sana, ya. Ya walaupun dengan jumlahnya ya tentu dengan seluruh penduduknya jadi minoritas karena mayoritasnya kafir gitu ya. Tapi di sana ada komunitas muslim walaupun minoritas tapi diperkenankan banyak orang Islam yang mendengarkan, maka ini berarti lebih baik pindah ke sana. Ya. Kalau idza lam yatamakkan, kalau dia tidak mampu pergi min biladil muslimin ke negeri kaum muslimin. Ya, fa innahu yukhaffifu syarra mahma amkan, maka dia harus meringankan keburukan semampu mungkin. Ya, kalau memang ternyata tidak ada negeri kaum muslimin, dia datangi negeri kafir yang di sana banyak kaum muslimin atau ada kaum muslimin yang bisa menunaikan agamanya. Soalun, pertanyaan selanjutnya. Fadilatul Syekh, ba'dun nasi indama yabni baitan jadidan yadhbahu inda atabatil babi tabarrukan wa raddan lil ain. Wa huwa yajhalu anna hadha min adh-dhabhi li ghairi Allah alladhi huwa asy-syirku. Fa hal hadha yakfuru? Fadilatul Syekh, sebagian orang ketika membangun rumah yang baru menyembelih hewan di depan pintu rumah tersebut dalam rangka berharap keberkahan dan menolak penyakit ain. Dan dia tidak mengetahui bahwa menyembelih untuk selain Allah ini adalah kesyirikan. Apakah orang ini jadi kafir ya Syekh? Al-jawabu jawabannya, hadza yu'maru bitaubati. Ini orang diperintahkan untuk bertaubat. Apa maknanya? Yang dia perbuat kesyirikan lah, syirik besar. Ya. Dan kalau dia tinggalnya di negeri kaum muslimin, ya tinggal di negeri kaum muslimin ya. Kan dia tidak, dia mengatakan dia nggak tahu bahwa itu menyembelih itu selain Allah, nggak diudur. Makanya dia tetap dihukumi jatuh kepada kesyirikan. Makanya terus gimana Syekh? Hadza yu'maru bitaubah. Ini ya diperintahkan untuk taubat dia. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, hadza syirkun, ini kesyirikan besar. Lah kalau engkau melakukan ini maka engkau melakukan kesyirikan. Alaika at-taubah. Ya, engkau wajib bertaubat ilallahi. Ya, wajib bertobat kepada Allah. Lihat akhir penjelasan Syekh. Li'anna man fa'ala syirka fahuwa musyrikun. Karena orang yang berbuat kesyirikan, maka dia apa? Dia musyrik. Jadi yang pertama terkait dengan pertanyaan yang di awal tadi, lihat dia tinggal di mana? Di negeri kaum muslimin yang Islam banyak di situ menyebar, didakwahkan tauhid dan seterusnya, dia tinggal di situ. Lalu dia berbuat begini, dia ngaku nggak tahu, tetap dia suruh taubat. Karena perbuatan ini kesyirikan, dan yang berbuat kesyirikan ini dia musyrik. Dia kafir. Ya harus taubat. Kok dia tidak mau? Na'udzubillah. Sampai matinya dia masih seperti itu. Dia masih mengerjakan hal itu dan dia belum bertobat darinya. Na'udzubillah. Tidak akan diterima darinya. Taubatnya termasuk na'udzubillah salatnya, puasanya, saumnya, hajinya. Na'udzubillah. Soalun, pertanyaan selanjutnya. Fadilat al-shaykhi. Hadhi mra'atun tas'alu. Wahai syekh, ini ada wanita yang bertanya. Ini pakai tulisan ya pertanyaannya biasanya. Wa taqulu, dan berkata, inna at-tabiba akhbaraha, bahwa sesungguhnya dokter memberitahukan kepadanya, annal hamla fil mustaqbali sawfa yu'athiru ala wadhaifil kabidi. Bahwa kalau wanita ini hamil di masa-masa yang selanjutnya, maka ini akan mempengaruhi kinerja, ya apa, kinerja limpahnya. Ya. Ya, pokoknya ini organ dalamnya. Wa sawfa yu'athiru ala 'idhamiha, dan akan memberi dampak pada tulang belulangnya. Wa akhbaraha, dan dokter memberitahukan kepadanya, annaha tantani'u 'anil hamli walau fi waqtin. Ya, sebaiknya dia tidak hamil lagi. Wa seterusnya. Fa hal yajuzu laha dzalika? Apakah boleh hal itu bagi wanita tersebut tidak hamil lagi pada selanjutnya? Al-jawabu, jawabannya, Syekh menjawab, idza qarrara tabibani thiqatan, apabila ada dua dokter yang terpercaya telah menyatakan annal hamla fihi khatarun 'alaiha, bahwa kehamilan itu akan membahayakan dirinya, fa innaha ta'malu ma yamna'ul hamla, maka dia boleh melakukan sesuatu yang menghalangi dia agar dia tidak hamil lagi. Jadi menghalangi dia hamil supaya tidak hamil lagi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain, enggak boleh. Wa liqaulihi ta'ala, dan karena firman Allah taala, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Fal muhimmu thubutu hada, yang penting hal ini memang jelas, artinya bahwa kalau dia nanti hamil lagi membahayakan dirinya, hal ini jelas datang dari orang yang ahli, dua dokter yang memang terpercaya, thiqat, maka dia boleh melakukan satu upaya yang membuat dia tidak bisa hamil lagi ya. Yang entah diangkat rahimnya atau semisalnya. Nah, yang jelas, ya harus jelas dulu bahwa memang hal ini membahayakan dirinya, bukan hanya sekedar duga-duga. Maka kata Syekh, dua dokter yang thiqatan, yang terpercaya. Nah, soalun. Pertanyaan selanjutnya, hal yajuzul khuruju lil jihad duna muwafaqatil walidain, bolehkah keluar untuk berjihad tanpa persetujuan kedua orang tua? Al jawabu, jawabannya, Syekh, la yajuzul khuruju lil jihad illa bi ridha abika wa ummika, tidak boleh keluar untuk berjihad tanpa ridha dari ayah dan ibumu. Ya, ini maksudnya jihad yang dia keluar dari negerinya untuk menyerang, mengejar musuh. Ya, namanya jihad at-talab. Dia keluar menyerang musuh. Ya, dia harus dapat izin dari orang tua. Tapi kalau jihadud daf' ini, musuh masuk ke negeri kaum muslimin, lah kalau ini nggak perlu minta izin dulu nih, karena memang membela diri yang ini. Yang ini yang dimaksud ya, dia keluar untuk menyerang musuh, mendatangi musuh. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu rajulun yuridu ay yujahida. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang yang ingin berjihad. Faqala, lalu kemudian Nabi bertanya, faqala lahu, Nabi bertanya kepadanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang itu masih hidup? Qala na'am, dia menjawab, ya masih hidup. Qala fa fihi ma fajahid. Nabi bersabda, maka berjihadlah engkau pada keduanya, yaitu kedua orang tua. Fala budda min ridal walidaini. Perang jihad yang dia keluar dari negerinya mendatangi musuh harus dapat keridhaan dari kedua orang tua. Naam. Soalun, pertanyaan selanjutnya, hal yu'dharu ba'dul kufaril ana bil jahli li'adami wusulil islami ilaihim. Apakah sebagian orang kafir hari ini atau sekarang diuzur karena ketidaktahuannya, sebab atau karena tidak sampainya informasi tentang Islam kepada mereka? Wa khassatan idza wulida mauludun li abawaini kafiraini wa lam ya'rif syai'an 'anil Islam. Terlebih lagi apabila ada seorang anak yang lahir di negeri orang kafir, kedua orangnya kafir, lingkungannya kafir, dan dia tidak tahu sama sekali tentang Islam. Apakah diuzur hal ini? Al-jawabu, jawabannya, jawaban Syekh, al-Islamu intashara al-an. Islam sekarang menyebar. Wa balagha al-masyariqa wal-maghariba, dan sampai ke timur dan barat. Khususan ba'da tatawuri wasailil i'lami, terlebih lagi setelah berkembangnya atau majunya sarana-sarana informasi. Wa sara al-'alamu al-ana kal baladi saghiri, dan alam, ya, apa namanya ini, alam ini seluruhnya itu seperti negeri yang kecil, ya, seperti negeri yang kecil, ya, seperti sekarang kita ini, yang jauh, yang dekat, sama aja, ya, sama saja, semuanya bisa berkomunikasi dengan mudah. Intasyara al-islamu biwasailil i'lami, Islam menyebar dengan, ya, tadi sarana-sarana teknologi, apa, komunikasi, informasi. Al-Qur'anu asbaha yutla bi'a'la al-aswati fi jami'il qarat. Al-Qur'an menjadi, apa, dibaca dengan suara yang paling keras di, apa, seluruh benua. Ya. Fil awal, di masa-masa awal, al-Islamu balagha bil jihadi fil masyariqi wal magharibi. Di masa-masa awal Islam sampai, apa, dengan jihad, artinya menyebar dengan jihad di timur dan di barat. Falamma qata al-jihadu, ketika jihad terhenti fi hadha az-zaman, di zaman ini, waffara Allahu wasail al-i'lami hadhi. Allah Subhanahu wa taala jadikan teknologi informasi semakin berkembang seperti sekarang ini. Semua orang jadi tahu Islam dengan handphone dan seterusnya. Litaquma al-hujjatu 'ala al-khalqi, agar tegak hujjah bagi makhluk. Lihat. Jadi kalau dulu dengan jihad, sekarang dengan seperti sekarang ini media sosial dan seterusnya. Li'alla yaqula ahadun, agar supaya tidak ada satupun orang berkata, wallahi ana ma daraitu wa la sami'tu syai'an, demi Allah saya tidak tahu, saya tidak dengar sesuatu. Ya. Maka dengan ini teknologi seperti sekarang ini, semua ini masuk ini. Ya, bahkan kita bisa tahu, sudah banyak video beredar bagaimana orang-orang kafir, mereka disampaikan kepada mereka Islam dan seterusnya. Mereka dengar. Dan bagaimana negeri-negeri kaum muslimin lalu mengaku tidak tahu? Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal di sana ada kajian, ada dakwah dan seterusnya. Dan dia bertanya pun bisa. Mau belajar, dia mau. Dia kalau mau belajar, dia bisa. Nah, soalun, pertanyaan selanjutnya, yaqulun nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan, orang Yahudi berpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatil nasara ala 72 firqatan, nasara berpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhil ummatu ala 73 firqatan, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari, semuanya diancam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Al-hadith. As-soal, pertanyaannya adalah, كيف نوفق بين هذا الحديث وبين وجود العديد من الفرق يتعدى 73 فرقة؟ Bagaimana kita mempertemukan antara hadis ini dengan fakta bahwa ada kelompok-kelompok yang jumlahnya lebih dari 73, sedangkan Nabi kan menyebutkan hanya 73. Al-jawabu jawabannya adalah hadihi usulul firq. Yang 73 ini adalah akar dari firqah-firqah. Thumma innaha tasya'abat wa tafarraqat, kemudian dari 73 ini bercabang lagi, firqan kathiratan, menjadi golongan yang banyak, kelompok yang banyak, firqah yang banyak. Lakin usuluha, tetapi akarnya adalah 73 firqatan, 73 firqah. Kama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalun, pertanyaan selanjutnya. Kaifa yakunul jahlu billahi sababan li syirki billah? Bagaimana bodoh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak mengenal Allah, menjadi sebab dia menyekutukan Allah. Naam, al-jawab, ya, jawabannya adalah al-jahlu billahi sababun li kulli syarrin minasyirki wa ghairihi. Kebodohan kepada Allah adalah, tidak mengenal Allah adalah sebab ya segala keburukan, baik kesyirikan atau yang lain selain kesyirikan. Falabudda min ma'rifatillahi azza wa jalla. Maka harus kita mengenal Allah azza wa jal bi asma'ihi, dengan nama-nama Allah, wa sifati dan sifat-sifat Allah, wa ma'rifati haqqihi alaina, mengetahui hak Allah atas kita, wa ma aujabahu alaina, dan apa yang Allah wajibkan atas kita, wa ma harramahu alaina, dan apa yang Allah haramkan atas kita. La budda min ma'rifati hadha. Nah, kita harus ya mengetahui hal ini, ma'rifatan tamatan, dengan ya pengetahuan yang sempurna. Soalun, pertanyaan selanjutnya, hal yu'khadhu min ta'budin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghari al-uzlatu? Apakah bisa diambil dari ibadahnya Nabi di goa bahwa kita apa? Kemudian kita diperintahkan untuk uzlah ya. Uzlah menyendiri di goa-goa fi hadha zamani, di zaman ini. Ya, alladhi kathura fihi syirku, yang banyak di dalamnya kesyirikan, wa qallal imanu, sedikit keimanan, wa talabul ilmi, dan sedikit juga orang yang mau mempelajari ilmu, wa tatafulu ala ulama'i, dan orang-orang yang apa ya, mungkin bahasa kita tataful itu kekanak-kanakan terhadap para ulama, ya kurang ajar lah terhadap para ulama. Wa hal tusuna bihadha, apakah Anda wasiatkan kami dengan hal ini? Al jawabu jawabannya, al ulama uqassamul uzlata ila qismain, uzlah dibagi menjadi dua, kata para ulama. Al-qismul awwalu, yang pertama, al-insanu alladhi yukhalitu an-nasa min ajli da'wati ila Allahi. Orang yang bergaul, bercampur dengan manusia dalam rangka mendakwahi mereka kepada Allah. Wa min ajli ta'allumi, dan agar supaya mereka mau belajar. Hadza la tajuz, dan mau belajar menuntut ilmu ya. Wa hadza la tajuzu lahul uzlah, bagi orang ini jangan uzlah. Kalau dia memang mengajar manusia atau bahkan dia penuntut ilmu ya, jangan ya, dia tetap menuntut ilmu. Bal yajibu alaihi, dan termasuk juga mengajarkan ilmu. Bal yajibu alaihi ay yu'allimal khayra, dia wajib mengajarkan kebaikan. Wa ayyadu ila Allah, dan berdakwah kepada Allah. Wa yukhalitun nasa, wa yukhalitun nasa, dia bergaul dengan manusia, tinggal bersama dengan manusia, min ajli ta'thiri alaihim, dalam rangka mempengaruhi mereka. Wa nasihatihim, dan menasihati mereka. Fala yajuzu lahul uzlah, itu enggak boleh dia uzlah. Yang kedua, al-qismu tsani alladhi laisa lahu ta'thirun, yang tidak bisa memberikan pengaruh. Wala lahu fa'idatun, enggak bisa beri faedah. Bahkan idza khalata an-nasa bal huwa yatadarraru, kalau dia bergaul dan bercampur dengan manusia malah membahayakan dirinya. Nah, kalau yang seperti ini, fahadha, orang yang seperti ini, al-uzlatu khairun lahu, uzlah lebih baik bagi dirinya, uzlah itu menyendiri. Li'anna ikhtilatahu bin-nasi la yufiduhu wa la yufidun-nasa ayadha. Karena dia bergaul dengan manusia tidak memberikan faedah buat dirinya, dan dia tidak memberikan faedah kepada manusia juga. Naam. Soalun, pertanyaan selanjutnya. Ma ra'yukum fi man yasifu mu'allafatil imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab fil fiqh wal aqidati wa yaqulu hiya fiha tikrar. Apa pandangan Anda terkait orang yang menyebutkan bahwa karya-karya al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam fiqh dan aqidah, dia mengatakan apa, pengulangan-pengulangan saja. Al-jawabu, ya hanya ulang-ulang saja katanya karyanya Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Jawabannya adalah hadza baina amrayn, orang ini di antara dua hal. إما أنه جاهل لم يكن درسها ولا يدري عنها. Ada kalanya dia orang yang jahil yang tidak mempelajarinya, tidak mempelajari kitab-kitabnya Syekh dan tidak mengetahuinya. Wal wajibu alaihi qabla an yahkuma ala syai'i ay yadrusahu awwalan wa ya'rifahu. Dan baginya kewajibannya adalah sebelum menghukumi sesuatu ya dia mempelajarinya dulu, mempelajari kitabnya Syekh dulu, mengetahuinya. Wala yahkumu alaihi wa huwa yajhalu. Ya, jangan sampai dia menghukumi, tapi dia sendiri nggak tahu. Al-amru thani, yang kedua, ayyakuna indahu dalalun. Ya, memang dia ada kesesatan. Wahadhil kutubu tungkiru alaihi, dan kitab-kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahab ini mengingkari dalalahu, kesesatannya orang itu. Makanya dia jadi mengatakan bahwa kitab ini hanya ngulang-ulang saja. Jadi kata Syekh, orang yang mengatakan bahwa kitabnya Syekh Muhammad hanya berulang-ulang saja, itu dia di antara dua hal. Yang pertama, dia memang tidak tahu, tapi dia sudah menghukumi sedangkan dia tidak tahu. Yang kedua, memang dia ada kesesatan. Yang kesesatannya itu diingkari oleh kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa hadza adh-dhahiru annahu maridun. Dan ini, orang ini secara zahirnya, dia itu orang yang sakit ya. Annahu maridun wa huwa yakrahu ad-dawa, dan dia tidak suka terhadap obat. Ya, dia sakit tapi nggak suka sama obat. Dia berbuat kesyirikan, dia nggak suka obat, yaitu dengan dakwah tauhid nggak suka. Makanya akhirnya terkadang dia apa, mencela dakwah tauhid. Lakin nas'alullah lahul hidayah, kita memohonkan hidayah untuknya. Wa nusihi, dan kita wasiatkan dia bi annahu yaqra'u hadhihi al-kutuba, ya hendaklah dia membaca kitab-kitab syekh ini ya, bitama'unin, dengan mendalam ya, wa yas'alu an amma ushkil alaihi, dan dia bertanya kepada ulama tentang apa yang dia muskil, yang dia tidak pahami dari karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tersebut rahimahullahu taala. Naam, ikhwatal iman a'azzakumullah, kita sudah selesai membahas syarah dari risalah yang kedua yang ada di dalam kitab ini, yaitu syarah risalah sittah mawadhi' min as-sirah. Dan banyak sekali pelajaran yang sangat berharga yang kita bisa petik dan kita ambil dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Syekh Salih Fauzan sebagai pensyarahnya hafizahullah taala. Insyaallah taala bi'aunillahi wa taufiqi, kita akan melanjutkan membahas risalah yang ketiga. Risalah yang ketiga yaitu tafsir kalimat tauhid, penjelasan kalimat tauhid. Naam. Ikhwatal iman a'azzakumullah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang menggantungkan seperti padi, kelapa dan kain putih atas rumah yang baru dibuat dengan keyakinan supaya rezeki melimpah dan aman terhadap rumah? Apakah ini termasuk syirik akbar? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilakukan oleh orang ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia menggantungkan padi, kelapa, kain putih di atas rumah itu sebagai sebab. Ya, yang memberi keselamatan juga Allah, yang kasih rezeki juga Allah, tapi ini hanya sebagai sebab, maka ini syirik kecil. Tapi ingat, lama-kelamaan ini akan menyeret dia pada syirik besar, sehingga dia keyakinannya meyakini bahwa padi, kelapa, kain putih yang digantungnya itulah yang mendatangkan keamanan, rezeki berlimpah, dan seterusnya. Awalnya syirik kecil, tapi menyeret dia pada syirik yang besar. Hati-hati. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang yang murtad lalu dia bertobat kembali ke Islam, amalan ibadahnya dahulu saat dia masih muslim menjadi miliknya karena sebelumnya telah musnah karena dia murtad? Barakallahu fiik Ustaz. Wafiq barakallahu. Jadi begini ya, orang yang berbuat syirik akbar, orang yang berbuat kemurtadan atau kufur besar, ini dia semua amalnya akan sirna kalau dia mati dalam keadaan masih murtad. Belum bertobat dari syirik besar atau kufur besarnya. Baru semua amalnya sirna. Tapi kalau dia berbuat kesyirikan besar, kufur besar, dia pernah murtad, dia masih hidup, dia taubat, kembali lagi, Allah Subhanahu wa taala akan tetap menjadikan amalnya itu tetap bagi dirinya. Begitu ya. Jadi, amalnya sirna semua itu, kalau dia berbuat syirik besar, kufur besar, dan dia murtad, sampai matinya dia belum taubat. Di firman Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat kesyirikan, sirna semua apa yang mereka perbuat. Itu kalau sampai matinya, dia belum bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat sebelum kematiannya, maka amalnya kembali lagi pada dirinya. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Ikhwatal iman, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan kali ini. Dan semoga Allah Rabbul Alamin selalu memberikan kepada kita ya bimbingan. Ya, menjaga diri kita, tauhid kita, iman kita, diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang berkah, ya, amal yang juga salih dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.